Apa kabar, bro? Biasa, bro. Berkelana. Kayaknya gue butuh bantuan lu nih, bro. Siap, bro. Anything for you. Ya udah, pokoknya lu kesini, bro. Cakus, Jin. Atur nuhun, bro. Sama-sama, bro. Om, gantian dong. Ntar dikit lagi ya. Tanggung, Jin. Yeehaw! Lawan cewek ya? Enggak. Cewek itu ladies guy. Udah, jangan terus. Biarkanlah saja semua berkata tidak. Yang penting aku padamu.